عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Para hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita sekian banyak kenikmatan-kenikmatannya. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Dan seandainya kalian menghitung-hitung kenikmatan Allah, niscaya kalian tidak akan mampu. Karena banyak kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Kenikmatan secara zahir yang nampak maupun kenikmatan yang batin, semuanya datangnya adalah dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, fama bikum min ni'matin faminallah. Maka tiada suatu kenikmatan yang kalian rasakan kecuali itu datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang kita tidak sanggup untuk menghitungnya, Allah memerintahkan kepada kita supaya kita mensyukuri kenikmatan-kenikmatan tersebut, mensyukuri kenikmatan-kenikmatan tadi. Bagaimana caranya kita mensyukuri kenikmatan tersebut? Apakah hanya sekedar dilafadzkan, diucapkan dengan lisan? Ternyata tidak. Yang namanya mensyukuri kenikmatan dijelaskan oleh para ulama, diantaranya adalah Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau menyebutkan tentang haqiqatus syukri, hakikat seorang hamba itu bersyukur kepada Allah adalah al-qiyamu bita'atihi, menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Taqarrub ilaihi, dan mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam amal ibadah yang diperintahkan dan dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dimaksud dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih melanjutkan pembahasan terkait tentang sebab-sebab yang mendatangkan kecintaan Allah kepada hambanya. Al-asbab, sebab-sebab yang mendatangkan kecintaan Allah kepada hambanya. Di antaranya barakallahu fikum, sebab yang mendatangkan kecintaan Allah kepada hambanya yang telah kita bahas adalah at-tauhid, pemurnian ibadah hanya untuk Allah semata. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah ini merupakan sebab terbesar seorang hamba mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu al-anbiya wa rusul, para nabi dan para rasul, inti dakwah mereka alaihimussalatu wassalam adalah yad'un nasa ila tauhid, mengajak manusia untuk memurnikan peribadatan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian barakallahu fikum, di antara sebab yang mendatangkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-ittiba', mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-ittiba', mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalankan suatu ibadah, ini adalah merupakan sebab datangnya kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, Allah menyatakan, Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibkumullah. Katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, apabila kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah oleh kalian aku, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara sebab yang mendatangkan kecintaan Allah adalah at-taubah, bertaubat. Bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubatan nasuha. Ini merupakan sebab seorang hamba mendapatkan kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah 222. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Inna allaha yuhibbut tawabin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai at-tawabin, orang-orang yang bertaubat. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang namanya manusia, siapapun dia, tidak terlepas dari dosa. Tidak terlepas dari dosa. Kadang terjatuh ke dalam kekeliruan, kesalahan, dan seterusnya. Inilah yang namanya manusia. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk banyak-banyak bertaubat, banyak-banyak beristighfar, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini merupakan salah satu sebab seorang mendapatkan kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Maka disebutkan oleh beliau, annahu lam yanjahu minadzunubi ahadun, bahwasanya di sana tidak ada seorang pun yang bisa bersih selamat dari dosa. Hatta ahlus shalah, walaupun orang yang baik, orang yang saleh, barakallahu fikum, memiliki dosa, terjatuh ke dalam perbuatan dosa, tapi kita diperintahkan untuk bertobat dan beristighfar. Itulah yang akan menghapus dosa seorang hamba. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang yang bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala sangat-sangat bergembira bi taubati abdihi. Ini Allah. Jadi Allah sangat senang, sangat bergembira bi taubati abdihi, dengan taubat seorang hamba. Tatkala terjatuh ke dalam kekeliruan, terjatuh ke dalam kesalahan, kemudian dia bertobat, beristighfar kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala sangat-sangatlah senang. Bahkan disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan, "Kulubni Adam khata." Setiap anak keturunan Adam itu terjatuh ke dalam kesalahan-kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawabun. Tapi inilah kata Nabi, sebaik-baik orang yang keliru, sebaik-baik orang yang salah, mereka adalah orang-orang yang at-tawabun, orang-orang yang mau bertaubat, mau beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena besarnya dan pentingnya al-istighfar wa taubatu ilallah, pentingnya istighfar, bertaubat kepada Allah, sungguh Allah telah memerintahkan nabinya untuk beristighfar. Niki Rasul, Nabi SAW diperintahkan untuk beristighfar. Wa qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Dan sungguh Rasul SAW itu telah diampuni dosa-dosanya, dosa yang telah lewat maupun dosa yang akan datang. Niki Nabi sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tapi Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini besarnya keutamaan orang yang beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Muhammad ayat yang ke-19, perintah untuk beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Fa'lam, yang artinya ketahuilah, ilmuilah, bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar untuk diibadai kecuali Allah. Setelah itu Allah merintahkan, wastaghfir li dhanbik, dan mintalah ampun, beristighfarlah atas dosamu. Nah niki. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di dalam ayat ini terdapat beberapa pelajaran penting yang dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Yang pertama adalah perintah seorang muslim, seorang mukmin untuk al-ilmu, memiliki ilmu, beramal di atas ilmu. Dan ilmu yang terpenting dan yang paling utama yang harus didahulukan adalah ilmu terkait dengan kalimat la ilaha illallah. Mempelajari tentang maknanya, mempelajari tentang kandungan, konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Nah niki, inilah yang pertama yang wajib untuk dipelajari oleh seorang hamba. Sehingga tatkala Nabi SAW mengutus Mu'adz Ibni Jabalin radhiyallahu taala anhu ke negeri Yaman untuk berdakwah, ya. Untuk berdakwah. Disebutkan di dalam hadisnya Abdullah Ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma, Nabi itu memberikan beberapa pesan kepada Mu'adz Ibni Jabalin radhiyallahu taala anhu. Apa pesannya? Kata Nabi, "Ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab." Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau ini, sesungguhnya kamu ini akan mendatangi, akan mendakwai suatu kaum min ahlil kitab. Yang kaum tersebut dari kalangan ahlul kitab. Yani maksud ahlul kitab yakni al-yahud wan nasara. Yani maksud ahlul kitab yaitu al-yahud wan nasara. Ini ahlul kitab. Apa pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hendaklah yang engkau serukan pertama kali, hendaknya yang engkau dakwahkan pertama kali, ajak untuk bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar untuk diibadahi kecuali Allah. Bahkan disebutkan wa fi riwayatin, disebutkan dalam riwayat yang lainnya, ila ayyuhidullah. Nih. Sebatas berdakwah mengajak manusia supaya manusia itu mentauhidkan Allah, memurnikan peribadatan namun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu kata Nabi, wa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka mau mentaati kamu dalam hal ini, baru sampaikan kewajiban yang berikutnya, ajarkan kepada mereka salat 5 waktu sehari semalam. Barakallahu fikum. Inilah ilmu yang harus diketahui oleh setiap muslim terkait dengan ilmu tauhid, terkait tentang kalimat la ilaha illallah. Kedah dipun ilmui, dipelajari, setelah itu yu'malu bih, dipun amalkan. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya disebutkan oleh beliau, kaifa istighfaru atau kaifa kana istighfaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana istighfar yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Istighfar yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan sebatas apa? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena besarnya kedudukan istighfar. Maka disebutkan di dalam hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, qala inna kunna la na'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi majlisil wahid mi'ata marratin min qabli an yakum Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Naminipun Abdullah Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau bercerita, sungguh kami pernah menghitung dalam satu majlis, menghitung istighfarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu majelis. Begitu Nabi mengadakan satu majelis, Abdullah bin Umar siap-siap menghitung berapa kali coba istighfar yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu majelis. Kata Abdullah bin Umar, mi'ata marrah, 100 kali. Sehingga pertanyaannya, fa kaifa bina wa kaifa nahnu, ya, bagaimana dengan kita, bagaimana yang kita lakukan istighfarnya dalam sehari berapa kali. Nah niki, barakallahu fikum. Nabi SAW yang kondisinya qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, itu masih melakukan istighfar satu kali majelis 100 kali. Maka Nabi SAW membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Niki istighfar yang dibaca dening Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rabbighfir atau Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar tobat tersebut menjadi taubatan nasuha, tobat yang benar-benar apa? Yang benar-benar taubat. Itu dijelaskan oleh para ulama, di sana ada syurutut taubah. Enten syarat-syarat taubat. Jadi taubat niku tidak sekedar di lisan. Nyong wislah tobat siki kapok mareni ya. Bukan hanya di lisan nggih. Tapi ada syarat-syaratnya yang telah ditentukan oleh para ulama. Di antara syaratnya ini yang terpenting adalah al-ikhlas nggih. Tiang niku wau tatkala menjalankan tobat, bertobat dari satu kekeliruan, dari satu kesalahan, niku kanti dasar ikhlas. Barakallahu fikum. Ikhlas mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhlas. Sehingga tobat bukan karena kepaksa, wis kapoklah siki tobat, mboten kados niku. Atau tobat dalam rangka apa ya, hanya untuk mencari apa ya, mencari posisi, oh sik wis tobat wong kok apik nih. Bukan seperti itu tobat, tapi adalah ikhlas. Kenapa harus didasari dengan ikhlas? Dikarenakan tobat adalah salah satu jenis ibadah ya. Maka harus didasari ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seluruh amalan harus didasari dengan keikhlasan ya. Barakallahu fikum. Dan banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan supaya seorang hamba tatkala menjalankan satu ibadah, terkhusus yang sedang kita bahas ini adalah at-taubah, itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, harus benar-benar didasari ikhlas, bukan karena terpaksa, enggak enak ya. Bukan itu alasannya, tapi karena semata-mata ikhlas mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua dijelaskan oleh para ulama, an yuqli'a 'anil ma'siyah. Orang tersebut meninggalkan perbuatan maksiatnya tadi. Ya. Dia bertobat dari satu kekeliruan, dari satu kesalahan, dari satu kemaksiatan. Maka syarat tobat yang disebutkan oleh para ulama, tiang nikuwaun apa? Melepaskan, meninggalkan perbuatan maksiat tersebut. Nah ini. Kemudian syarat yang berikutnya dijelaskan oleh para ulama, ayandama ala fi'liha. Orang tersebut menyesali atas perbuatan maksiatipun. Dados ngajog ya. Sebagai bentuk tobat itu menyesali perbuatan maksiat yang telah dia lakukan. Kenapa saya dulu sampai seperti ini ya. Menyesal, bukan terus bangga ya. Merasa senang dengan perbuatan maksiatnya di masa lampau. ya, sehingga diceritakan kesana kemari. Kalau saya dulu kelasnya kelas ini, ya, seperti itu. Harus dibarengi dengan apa? Penyesalan. Barakallahu fikum. Syarat yang berikutnya dijelaskan oleh para ulama, an ya ayazima ala alla yauda ilaiha abada. Syarat berikutnya, orang tersebut dia memiliki azam, keinginan yang kuat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Ini syarat tobat. Sehingga enggak ada niatan ingkang kuat, ingkang kokoh, alla yauda ilaiha, untuk tidak mengulanginya. Sudah, saya benar-benar menyesal, saya tidak akan mengulangi lagi, ya Allah. Ya. Barakallahu fikum. Ini diantara beberapa syarat bertobat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ini diantara perkara yang akan mendatangkan kecintaan Allah adalah bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Taala. Barakallahu fikum. Kemudian sebab berikutnya yang mendatangkan kecintaan Allah, nggih menika at-taharatu, nggih, taharah, bersuci. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa Taala menyebutkan di dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an yang menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Taala mencintai orang-orang yang bersuci. Nanti akan dijelaskan yang dimaksud bersuci di sini. Disebutkan di antaranya dalam surat Al-Baqarah, Allah menyatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Taala mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang mutatahhirin, ya, mensucikan dirinya. Di dalam ayat lain pun demikian, dalam surat At-Taubah ayat yang ke-108 Allah menyatakan wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah mencintai orang-orang yang suci. Maka dijelaskan oleh para ulama, taharah itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah taharatul zahir. Yang pertama taharatul zahir, yaitu apa? Bersih secara zahir. Bersih secara zahir. Barakallahu fikum. Ini jenis yang pertama. Maka seperti tatkala seorang mau melakukan sholat, maka diperintahkan untuk berwudu, diperintahkan untuk bersuci. Barakallahu fikum. Ini banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan hal yang demikian. Sehingga di dalam Islam dijelaskan, diperintahkan, bahkan disebutkan dalam Al-Quran, dilarang seorang laki-laki mendatangi istrinya tatkala dalam kondisi haid. Kenapa? Tidak suci. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, jenis kesucian yang kedua adalah taharatul batin. Ini yang terpenting. Ini yang terpenting. Bersih dari sisi batin. Allah Subhanahu wa Taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Mudatsir, Allah menyatakan wa thiyabaka fatahhir, dan pakaian kamu maka bersihkanlah. Maka ini dijelaskan oleh para ulama apa yang dimaksud perintah di sini, apakah perintah supaya kita membersihkan pakaian yang kita pakai. Maka dijelaskan oleh ahli tafsir, fa inna jumhural mufassirin wa man ba'dahum ala anal murada bi thiyabihuna al-qalb. Mayoritas ahli tafsir, mayoritas para ulama ahli tafsir menjelaskan yang dimaksud perintah di sini adalah supaya membersihkan hati dari kotoran-kotoran syirkiyat. Karena ini ayat yang turun pertama tatkala Rasul diangkat menjadi seorang Rasul. Allah langsung memanggil, ya ayyuhal mudathir, wahai orang yang berselimut. Karena Rasul SAW tatkala turun wahyu yang pertama, tatkala malaikat Jibril mengatakan iqra, ya, diangkat menjadi nabi saat itu, nabi langsung ketakutan, kedinginan, pulang ya ke rumah sambil mengatakan kepada istrinya Khadijah saat itu, zamiluni zamiluni, selimuti saya, adem, dingin ya. Maka setelah itu datang lagi malaikat Jibril diutus oleh Allah memanggil mengatakan, ya ayyuhal mudathir, wahai orang yang berselimut, kum fa'angdir wa thiyabaka fatahhir, bangun dan berilah peringatan kepada umat manusia. Ini sudah diangkat menjadi Rasul, dipun perintahkan sebatas napa? Bangkit, berdakwah, memberi peringatan kepada manusia. Maka dijelaskan oleh para ulama, nabi langsung yad'un nasa ila tauhid wa yundhiru 'anisyirki. Mengajak manusia supaya memurnikan ibadahnya kepada Allah dan mengingatkan manusia dari perbuatan-perbuatan syirik, perbuatan-perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Dikarenakan nih, Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus kepada orang-orang musyrikin yang mereka mutafariquna fi ibadatihim. Yang mereka orang musyrikin di dalam beribadah itu apa? Bermacam-macam. Wa minhum man ya'budul asnam, ada yang beribadah kepada patung-patung. Wa minhum man ya'budus syamsa wal qamar, di antara mereka ada yang beribadah kepada matahari dan bulan. Wa minhum man ya'budul malaikah, ada yang beribadah kepada malaikat. Al-awliya wa salihin, ada yang beribadah kepada para wali dan orang-orang soleh. Ini perbuatan kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah saat itu. Nabi SAW diperintahkan supaya apa? Qum fa'angzir, bangkit dan berilah peringatan. Maka syahid dalam ayat ini yang dimaksud wa thiyabaka fatahir, niki perintah supados napa? Membersihkan hati dari kotoran-kotoran kesyirikan. Bertawakal hanya kepada Allah. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ini bentuk membersihkan hati, bertawakal hanya kepada Allah. Tidak dicampuri di dalam hati penyakit tatayur. Tatayur itu menganggap sial dengan burung, menganggap sial dengan hari, menganggap sial dengan bulan, menganggap sial dengan tahun. Ajam bangun tahun si kikit tahun wawu ya. Padahal tahun wawu niku tahun apa? Layam buh nggih. Nah niku. Nah niku. Inamnya tatayur, menganggap sial dengan apa? Tahun. Atau menganggap sial dengan hari ya. Aja lunga-lunga dina setu manis, kia dina pacak wesi mukulup, hati-hati. Napa niku dina pacak wesi? Kata wesi tengger kiki nggih. Iya. Takon mari wong tua, biasane kan ana dina pacak wesi diitung-itung itu. Kalau mau pergi jauh itu ada hitungannya. Itu namanya tatoyur, ya. Maka tatkala turun ayat ini, Rasul diperintahkan untuk membersihkan dari kotoran-kotoran kesyirikan. Karena orang-orang jahiliyah saat itu juga seperti itu ya, menganggap sial dengan bulan dan seterusnya ya. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa taharatul batin fil Quran ala aujuf. Yang namanya membersihkan batin di dalam Al-Quran itu disebutkan ada beberapa macam. Ini membersihkan hati ada beberapa macam. Di sini sebutkan ada 5. Yang pertama, taharatul batin fil Qur'anil Karim minadzunub. Membersihkan batin dari perbuatan-perbuatan dosa. Karena perbuatan maasi, perbuatan dosa itu apa? Mengotori batin, mengotori hati. Sehingga dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, tatkala seorang berbuat maksiat, itu muncul apa? Tetesan hitam dalam hatinya. Hati-hati perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba setiap hari, itu memberikan apa? Tetesan hitam pada hati. Sehingga tatkala maksiat semakin hari semakin banyak, dia tidak beristighfar, tidak bertobat, hati semakin keras nih, nasihat, arahan, ya, peringatan tidak bisa masuk lagi, ya. Barakallahu fikum. Diingatkan dengan kematian, yang mana kematian ini adalah apa? Sebuah peringatan. Ya, dengan kematian sudah enggak kaget lagi. Padahal Nabi mengatakan aktsiru dzikra hadzami hadhihi ladzat al-maut, kata Nabi. Banyak-banyaklah, kata Nabi, oleh kalian untuk mengingat al-maut, kematian. Sering kita ingat kematian. Kapan datangnya kematian? Tidak ada yang tahu. Ya. Di mana? Tidak ada yang tahu. Ya. Jadi matinya kita kapan? Di mana tempatnya? Barakallahu fikum, kita tidak tahu. Ya. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk apa? Memperbanyak zikrul maut. Yang mana al maut ini, kata Nabi, penghancur kenikmatan. Maut merupakan apa? Penghancur kenikmatan. Akan memisahkan antara seorang bapak dengan anak, seorang ibu dengan anak. Akan berpisah dengan harta benda yang sudah ditumpuk bertahun-tahun, lailan wa naharon, dinamengi, siap melek. Demi apa? Menumpuk harta. Tapi ini akan berpisah dengan apa? Kematian. Tatkala datang kematian, akan berpisah. Ya. Anak yang tadinya dicintai, istri yang tadinya dicintai, harta yang tadinya dicintai, terpisahkan dengan al-maut. Oleh karena itu Nabi mengingatkan, perbanyaklah oleh kalian zikrul maut. Ini akan menjadi rem buat kita, ya. Menjadi rem. Barakallahu fikum. Nah, hati yang sudah terpenuhi dengan perbuatan dosa, ya. Hati yang sudah terpenuhi dengan perbuatan dosa, tatkala datang nasihat seperti ini tidak masuk. Tatkala diingatkan dengan al-maut, lah biasa wong urip arep mati, nggih. Mboten membekas. Bukan terus khawatir bagaimana apa yang kita siapkan untuk menghadapi al-maut, ya. Menghadapi sakaratul maut, ya. Barakallahu fikum. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini jenis yang pertama adalah membersihkan hati dari perbuatan-perbuatan dosa. Allah menyebutkan di dalam surat At-Taubah 103, Allah menyatakan khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala perintah kepada kita semua, khud, ambillah dari harta-harta mereka untuk shadaqah, ya. Jadi harta yang kita miliki ada yang dikeluarkan untuk shadaqah. Tujuannya apa? Tutahhiruhum, untuk mensucikan mereka, ya. Untuk mensucikan hati dari dosa. Barakallahu fikum. Wa tuzakkihim biha. Dan untuk apa? Membersihkan dari perbuatan dosa. Kemudian yang kedua, jenis membersihkan batin yang kedua adalah taharatu minal authan. Membersihkan batin hati dari al-authan, peribadatan-peribadatan selain Allah. Membersihkan hati dari penyakit-penyakit kesyirikan tadi yang sudah sempat saya singgung. Membersihkan hati dari penyakit-penyakit kesyirikan. Contohnya apa? Tatayur tadi, tidak bertawakal kepada Allah, ya. Menganggap sial dengan harilah, dengan bulan, malam Selasa kliwon, Jemuah kliwon, dan seterusnya. Menganggap sial, ya. Padahal Nabi SAW menyebutkan seorang mukmin itu wa'ala rabbihim yatawakkalun. Tatkala Nabi SAW bahasanya umatnya ada yang masuk al-jannah, yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab. Jadi ada umatnya Nabi Muhammad SAW yang mereka masuk ke dalam surga bighairi hisab wala adab, tanpa dihisab dan tanpa di azab. Padahal yang namanya hisab, perhitungan luar biasa abote nggih. Wong arep bayar pajak kon ngetung wok rekasa nggih. Ngetung usahane apa bae wis dadi digawa kantor pos si kurang pak. Nggih. Rasane apa? Teng kurang apa maning ya. Ini baru kita yang hitung ya. Itu ya, di hari kiamat nanti ya. Semua amalan-amalan kita akan dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan, ya, kata Allah akan ditanya, ya. Tsumma latus'aluna yauma idzin 'anin na'im. Kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan, diberi kenikmatan sehat, nggih. Pandangan sehat, kepala sehat, kaki sehat. Ini semua barakallahu fikum akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, taharatu minal authan, membersihkan batin dari penyakit-penyakit kesyirikan. Maka Allah menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-125. Allah menyatakan antahhira baitiya litta'ifin. Ya. Allah memerintahkan untuk membersihkan rumahku. Itu apa? Ka'bah. Ka'bah merupakan Baitullah. Bersihkan, maksudnya bersihkan dari apa? Dari al-authan, patung-patung. Litta'ifin digunakan untuk orang yang tawaf. Tawaf itu orang yang mengelilingi Ka'bah. Dan yang namanya tawaf itu hanya boleh dilakukan di Ka'bah, ya. Sehingga tidak boleh tawaf di kuburan iki mboten angsal. Tawaf di masjid muter-muter dikelilingi ping pitu masjid niki nggih mboten angsal. Tawaf hanya dilakukan di satu tempat, yaitu di Baitullah Ka'bah. Barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya, jenis membersihkan batin yang ketiga adalah at-taharatu fil halal. Ya. Membersihkan hati, ya. Fil halal, dalam perkara yang halal. Ini disebutkan oleh Allah di dalam surat Hud, ya. Tentang kisah kaumnya Nabiullah Lut alaihi salam. Ya. Yang hatinya terjangkiti penyakit, ya, berpenyakit hatinya. Mereka memiliki, ya, kebiasaan yang sangat jelek, ya. Itu apa? Melakukan homo, ya. Maka Nabi Lut alaihi salam sampai mengatakan haula ibanati hunna adharulakum mereka itu banati anak-anakku, ya, mereka itu lebih suci untuk kalian. Ini kisahnya tatkala Nabi Lut kedatangan malaikat dengan bentuk seorang laki-laki yang sangat ganteng, ya. Sedangkan kaumnya itu apa? Senengnya sama sesama laki-laki, begitu wong ganteng ya kepengin banget gitu. Akhirnya setelah itu datang malaikat ke rumahnya, dikepung oleh kaumnya, ya. Dikepung oleh kaumnya. Pokoknya tamunya mau diminta, ini masalahnya wong ganteng seperti itu. Sampai Nabi Lut pun bingung menghadapinya. Nabi Lut waktu itu belum tahu kalau tamunya itu apa? Malaikat. Cuman berusaha menjaga tamunya supaya tidak sampai apa? Tersakiti oleh kaumnya. Sampai ditawarkan putri-putrinya, mengatakan kepada kaumnya, haula ibanati, ya, mereka itu anak-anak perempuanku, putri-putriku, mereka itu lebih bersih untuk kalian. Artinya jangan mengganggu tamu seperti itu. Tapi kan gak mau. Terus dijawab oleh kaumnya, kau tahu hai Nabi Lut, saya itu gak suka ini. Akhirnya setelah saking bingungnya Nabi Lut, turunlah pertolongan Allah. Baru malaikat itu menyebutkan, saya itu utusan Rabbmu. Itu malaikat, mereka tidak bisa, ya, mendapatkan kami. Baru setelah itu Nabi Lut apa? Plong. Nah itulah yang namanya pertolongan. Itu kadang-kadang datang tatkala kondisi sudah sangat genting, terus khawatir banget, oh jebule malaikat, kan seperti itu. Akhirnya hatinya tenang. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita sampai yang ketiga, ya, membersihkan batin, ya, untuk perkara-perkara yang halal. Semoga bermanfaat. Ini yang bisa saya sampaikan, dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.